ada dia tak masuk selalu tak, dia mati dulu. Mati syahid ni pakai tak mati dah. Pindah negeri betul-betul ya. Ah, kata makna katanya bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun farihina bima atau dan sebagainya. Dah gitu. Jadi ayat ni ini ayat mati syahid. Ayat la surah Yasin kita duk baca tu mati syahid ayat. Ayat berhubung dengan orang tamada mati syahid, bukan nabi. Nabi ada juga banyak juga puan nabi mati syahid. Tapi hak ni orang tamada mati syahid. Maka begitu diberi nikmatnya, iaitu qila dukhilil jannah, selalu dah. Tak ada dah, belapik-belapik. Tak ada kena alai kubur dah dah. Duduklah kubur juga, api terawih satu mahligai khusus daripada dia. Hidup macam, hiduplah syurga dah. Itu keistimewaan orang mati syahid. Allahu Akbar. Marilah kita pakat-pakat beriman kepada Allah Ta'ala. Ayat Qur'annya, hadisnya. Dan kita pakat-pakat minta kepada Allah Ta'ala. Supaya kita semua Allah Ta'ala pilih menjadi syahid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu hak mudah sekali. Hak mudah orang panggil. Mati kena mati belakang. Siapa pria tak ada kata kena doa boleh lagi tak boleh dah. Nah, sakit itu tak ada beza apa. Sakit syahid dengan sakit tak syahid supa. Sebab sakratul maut mati syahid pun sakit. Tamada kadang-kadang lebih pada mati syahid. Mati syahid kadang-kadang semenek. Nyebeda dia mati lalu dah. Tak ada kena doa sakratul maut tu teruk. Nah, ada pun mati tak syahid ni kadang-kadang doa tak hampara siapa berbulan-bulan. Nak kerong-kerong tarik nama berbulan-bulan. Maka lebih susah pada mati syahid lagi. Oleh itu, marilah kita pakat-pakat berdoa kepada Allah SWT dengan hati yang benar. Tapi ingat baik-baik. Kita berdoa senyana kalau Tuhan tak tanda tak jadi. Kita berdoa senyana Tuhan tak tanda tak jadi. Tapi yang kelebihan kita berdoanya Tuhan wi manzilah orang mati syahid yang panggil. Tempat kedudukan darajat orang mati syahid itu Allah Ta'ala beri kepada orang yang selalu berdoa mati syahid dengan hati yang benar. Pasal lagi mati syahid ni bukan benda boleh semak dah. Ya Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih. Bukan kita semak. Allah Ta'ala pilih. Pilih cukup sahih. Cukup syarat. Cukup syarat. Yattakhidha minkum syuhada wa yattakhidha minkum syuhada. Allah Ta'ala pilih daripada kamu itu menjadi syahid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Sebab itu, marilah kita pakat-pakat berdoa dan pakat-pakat apa dia cari apa dia sebab-sebab untuk dapat mati syahid. Seperti ikhwah-ikhwah kita di negeri-negeri yang selalu duduk perih itu banyak mati syahid. Peluang untuk mati syahid itu banyak. Tetapi ingat baik-baik, mati syahid bukan perkara yang mudah. Nah, bukan semua 10 orang mati terbunuh tu syahid belaka, kita tahu mana. Boleh di niat dia tak baik. Nah, boleh di niat dia baik, boleh di niat dia adalah jaya. Hak mati syahid saja tu ada 2 3 4 tingkatan pula. Adanya tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, tapi syahid belaka orang kena bunuh tu goleknya duduk dalam 3 4 tingkatan. Nah, kadang-kadang dia tu takut tapi lawan juga. Maka tu takut tingkatan rendah sikit lagi. Nah, begitulah keadaannya. Tetapi kalau orang itu riak, maka free juga. Nah, jangan kita riak, maka payah. Nah, dunia zaman ini nak dapat syahid bukan mudah. Sebab dunia material, dunia kebendaan, dunia yang serba rusak hari ini. Kalau kita setara mana keadaan pun, dia akan memberi mudarat kepada kita. Sebab itulah, berdoalah sebanyak yang boleh. Kalau kita boleh mati syahid sungguh, alhamdulillah. Artinya mati kita itu sempurna syahid. Kalau kita tak doa boleh hati kita nampak Zuhair mati syahid dah, tapi kita tak sempurna syahid sebab kita tak ada denok kebenar tu. Nah, dengan sadiqan, sebagai sadiqan, siapa-siapa dia berdoa untuk mati syahid dengan keadaan dia tu jujur hati, benar hati, maka Allah Ta'ala ata manzilata syuhada. Nah, sekalipun dia tu wa in mata alal firash, sekalipun dia mati di atas hampar, atas lembek, atas apa. Nah, sekalipun mati atas lembek, itu orang panggil syahid indallah, bukan syahid indannas. Nah, begitulah keadaannya. InsyaAllah Ta'ala kita berpindah kepada tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Hadis nomor 4, ayat nomor 4 bagi surat Qaf. Maksudnya sesungguhnya kami sedia mengetahui apa-apa yang dimakai oleh bombing sedikit demi sedikit dari tubuh orang mati dalam kuburnya. Allahu Akbar. Dari kalangan mereka. Dan di sisi kami ada sebuah kitab yang memeliharakan atau mencatat segala apa yang berlaku atau yang dipeliharakan dari segala gangguan dan perubahan. Ini Allah Ta'ala, dia seolah-olah dia menjawab suatu kemusykilan orang kafir tentang kebangkitan hari kiamat. Orang kafir dia kata, hadza raj'un ba'id. Kembali semula pada hari kiamat esok itu merupakan suatu kembali yang sangat jauh daripada benar-benar tak benar, dia kata. Lalu tu Allah Ta'ala dia kata, sesungguhnya kami ni jangankan katanya tak kuasa nak naik semula, bahkan ada jadi tanah kelip pun kami tahu daripada proses dia ada makan sikit-sikit tanah tu. Kami tahu duduk dalam perhitungan perkiraan kami semua. Di sini kita nyata bahwasanya Allah Ta'ala kira hak kita ni sungguh-sungguh. Hari itu dia ayat kata, yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin. Allah Ta'ala menjadikan kamu tu waktu duduk dalam perut ibu tu hal keadaan satu marhalah kejadian dan sampai pada satu marhalah lain. Allah Ta'ala duduk buat satu tangga ke satu tangga daripada alam apa dah, daripada keadaan air kepada darah, kepada ketul apa dia daging, kepada tulang, kepada jadi manusia, kepada bubuh nyawa dan sebagainya. Apa dia apa kepada Allah jadikan kepada khalqan min ba'di khalqin. Balik lek jadi tanah kelip pun sepatu juga Allah Ta'ala ni tangqusul ardu minhum tu Allah Ta'ala. Tahu. Allah Ta'ala buat lagi pun Allah Ta'ala tahu. Hari ni habis dah tangan ujung jari makan lagi habis dah orang mati 2 hari. Sekat mana yang makan lagi? Mati 3 hari sekat mana pecah dada, pecah gapo duk jadi dalam dada tu, dalam kubur tu Tuhanlah mengetahui ahwal. Allah cerita surah dalam Quran dia kata, kami ni kami tahu akan barang yang tubuh mung tu duk makan di tanah setangga ke setangga, ulat duk makan hidung, makan telinga, makan tekak, makan perut, makan dada, makan tangkusul ardu minhum. Dia tahu juga benarlah tu, duk ambil tahu juga benarlah. Mana tiap-tiap kala hak kita ni Allah Ta'ala ambil tahu belaka. Ambil kira, ambil buah baci. Bukan sekadar dia tahu, tak. Bahkan dia kata, wa'indana kitabun hafiz. Dan di sisi kami ada satu catatan. Bukan tahu sore dia, lepas tu orang nak pergi baca. Orang nak pergi baca pun tak apa. Hadut dia tu tahu, tak. Bukan dia catat takut lupa, tak. Catatan dia tu untuk jadi hujah kata manusia sekali lagi. Segala tulisan Allah Ta'ala oleh Raqibun Atid sebagai hujah ke atas manusia, bukan untuk nak tanda takut tu hati lupa tu, tak. Allah Ta'ala alimna tu kata, qad alimna warinya la sirah ta'kid. Sesungguhnya kami tahu, ya. Sesungguhnya kami telah sedia tahu, ma tangkusul ardu minhum. Ya Allah, ayat ni kita baca kita sayu, kalau kena diri kita bagaimana keadaan bombing duk makan duit kita, Allah Ta'ala tahu benda tu. Berapa puluh hari habis dimakan oleh tanah. Itulah sunnatullah dalam kejadian alam. Allah Ta'ala buat sunnah belah tu. Orang kata body kita hak comel, hak kita wasa duk saya, kalau orang perempuan duk berbedak, duk berlecu hari-hari tu, hak tu tu makan di tanah. Lepas tau, lepas tau dengan siapa tak ada apa sekarang. Hak tak ada punah roh. Hak kata wujud dia tak ada sama tu roh. Rahlatul wujud wal khuluq, wujud roh. Ada dalam alam barzah, ada dalam bentuk roh. Ada dalam alam zuriat itu ada dalam bentuk roh. Adapun wujud body ni tak ada. Alam zuriat tak ada body. Alam perut mu ada body. Alam dunia, pada alam kubur ada lah body. Body ada. Maka di tanah habis. Jadi serupa dengan tanah. Boleh gali, boleh siapa 10 tahun, 20 tahun gali semula, buka tengok. Tak ada apa sekarang. Ya Allah. Nah, begitulah keadaan Allah SWT cerita dengan kitab dia sendiri. Lalu itulah nana ayat katanya Allah Ta'ala tahu. Ibnu Katsir dia katakan, Ayah kata Allah Ta'ala tu tahu akan barang yang bombing duk makan daripada tubuh badan mereka itu. Ada daripada Ibn Abbas dia kata, makan daripada daging mereka itu, kulit mereka itu, tulai mereka itu, bulu mereka itu. Bulu, tulai, kulit tu apa dia? Bombing makan habis. Lepas pada setahun kita gali tak ada perkara dah. Nak ambil rambut sorak tak ada, nak ambil tulai sutih tak ada, tak ada. Habis. Kan pergi. Kalau ada tulang tu baru benar tu, baru tak habis. Begitulah kita, begitulah manusia. Nah, kenalah wahai manusia bagaimana Allah cerita hal kita dalam Quran dia. Lalu tu Nabi SAW pun ada cerita juga an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ibni adama ya'kuluhu at-turabu illa 'ajba az-zanabi minhu khuliqa wa fihi yurakkabu. Muttafaqun alaihi wal lafzu li Muslim raqam 2555 wan Nasa'i juzuk 4 muka 111. Arti hadis sahih dah bila Muslim waktu baik dan muttafaqun alaihi tak ada sanad bosalah. Maksudnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak ada dimakan akan dia oleh tanah dalam kubur nanti. Tiap-tiap anak ada dimakan akan dia oleh tanah. Tabiat dia belah. Kecuali ajbaz zanak. Ajbaz zanak ni makna apa? Nah, maknanya ujung selbi, bukan ujung selbi, selbi suku ajbaz zanak ni. Nanti kita tengah ngaji Yusuf. Nanti kita ngaji habis tiga arti. Dijadikannya. Daripadanya lah dijadikan dia. Mula-mula Allah Ta'ala jadi manusia. Allah Ta'ala jadikan ajbuz zanak dulu. Lepas tu bawa galanya. Dalam perut. Allah Ta'ala buat ajbuz zanak dulu. Lepas tu jadi galanya. Dan padanya lah disusun kembali pada hari bangkit kelak. Ini juga yang jadi asah. Hanisa tak acuh lah dalam bumi. Hanisa tak acuh lah bumi. Untuk apa? Untuk wapak buka bumi sah. Wa izal kuburu bu'asira isah. Tubik kita tu mari prakak di situ. Di ajbuz zanak. Ambil ajbuz zanak sebagai asas dia. Ajbuz zanak. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minal insani syai'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanabi wa minhu yurakkabul khalqu yawmal qiyamah. Muttafaqun alaih, tinggi juga. Muttafaqun alaih ni hadis tinggi sekali dalam maqam sahih, sah dan tidak sah. Wal lafzu li Muslim juga rakam 2555 juga. Maksudnya daripada dan daripadanya, yakni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu jugalah, ia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada suatu pun dari diri manusia kecuali hancur binasa belaka kecuali satu tulai, iaitu namanya ajbuz zanab. Ini tak ada ayat, tak ada ayat atas makan tanah, tak makan tanah, ayat atas hancur. Atas ni ayat atas makan tanah. Nah, ayat kata hancur, pesai makan di tanah. Nah, ya istilah makan tanah. Nama ulak ke? Nah, nama apa pentingnya pesai makan di tanah. Nah, tanah tu yang beri makan, yang makan. Dan daripadanya lah disusun kembali akan kejadian sewaktu dibangkit. Bangkit sah, susah ambil mulanya cuk di ajbuz zanak tu mula cuk. Lepas tu buat-buat-buat dengan siapa? Jadi manusia cukup seka. Pada hari kiamat kelak. Ini kita tak ada dalam ilmu tiasat aja ni. Tak ada dalam ilmu kita duk ngaji. Tak ada sekarang. Kalau ni tu hero ya kita tahu. Nabi oya kita tahu. Nabi oya ni berasal pada wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Anil hawa. Dia tidak cakap daripada hawa nafsu Nabi. Hak dia kacak semua wahyu daripada Allah Taala. Ni orang panggil ilmu agama, ilmu tak boleh pakai akal. Dari segi nak wari dia. Nah, akal sekarang dah terima ya. Nanti terima sudah akal. Nak gi reka nak buat tak boleh. Tak upah ilmu bahasa dunia, dia boleh buat. Ambil akal manusia praga tu buat jadi tubik sup nuak lah jadi. Ni orang panggil beza ilmu pakar dalam fikir, ilmu mari daripada agama, daripada wahyu Allah Ta'ala. Ilmu wahyu ni ilmu Quran dan ilmu hadis. ulumul wahyi panggil. Dia tak leh, tak leh buat rekah ni. Orang kata kita ni asal berhajbu zanah, hajbu zanah. Ada hadis mengatakan awal-awal Allah Ta'ala jadikan Adam, Allah Ta'ala jadikan kepala. Kepala ni mula-mula kali jadi. Pada mata kali tu berlawan dengan ayat ni. Ayat hadis ni mengatakan awal-awal Allah Ta'ala jadi, iaitu hajbu zanah. Lalu ulama dia pelagar masuk dunia kata, tak, tak ada pelagar apa, tak. Tu Adam itu Allah Ta'ala jadikan daripada tanah, lepas tu wak mula-mula kepala. Kita Allah Ta'ala jadi daripada air marni, air mani, dan mula-mula dia wak, iaitu dia wak Yuselbi. Apa dia ajbu zanah. Maka tak ada salah belakang dua ni. Ada itu seolah-olah satu khusus bagi dia ada. Ada pun anak ada, anak ada. Tidak mesti jadi seperti ada itu tak. Nah, rambut dia jadi itu daripada tulak. Tapi maknanya dia nak buat gapa dulu, orang ni anak ada. Oleh itu hadis ni boleh taufik belah tu. Boleh taufik belah tu. Boleh nak masuk belah tu. Nah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'kulu at-turabu kulla shay'in min al-insani illa min al-insani illa 'ajba zanabihi qila wa ma huwa ya Rasulullah qala mithlu habbati khardalin minhu yunsha'un dikeluar oleh Al-Hakim juzuk pak muka 900 milah. Hadis ni sahih. Sebab kata hakim bahawa saya ayat atas sahih tu, mana dua orang dah hukum atas sahih. Hakim dengan Az-Zahabi. Hakim kata sahih, Az-Zahabi mari duk sokong kata sahih, maka boleh ayat atas hadis tu hadis sahih. Nampak tu? Jadi boleh pegang jugalah. Bila sahih ni boleh berhujah dengan dia. Ha, tadi cerak dah tak ada kena ayat sahih dah. Sebab kata muttafaqun alaih, sebut kata Bukhari, sebut kata Muslim, saya tak ada oyak dah sahih tak sahih. Pakai cengak dah tu. Ya Bukhari ya tak oyak. Kalau kata adalah sahih dia, mereka ada sahih. Muslim khususnya, dia tak kacak. Muslim ada kita sahih Muslim sah. Bukhari ada juga Al-Adabul Mufrad sah lagi. Saya tak ada oyak ada sahih belakang, adalah ada Al-Adabul Mufrad. Nah, kalau adalah sahih dia, pakai jalan. Sebut kata muttafaqun alaih, jelas ada sahih. Reti kaedah malak dah. Supaya nama kata orang kanak ni tak ada royak atau sahah ni ada ni. Tak ada kena royak dah tu. Nah, kalau kita ngajar orang kelas ni dah. Ni tahun dah duk ngajar. Nah, kelas ni ni kelas ni nak mati. Bukan kelas ni tidak itu dah. Nah, itu dia. Sebab itulah daripada Abi As-Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, makailah oleh tanah akan semua tubuh badan manusia kecuali ajbu zanaknya. Kita duk ngaji cekak dah lah kita pekah benda ni. Tapi kita duk ayak sok modah. Kita nak menguatkan segala ilmu kita dengan usul-usul daripada hadis sahih. Kalau tak temu dengan hadis kak, ilmu kita ya gelong-gelong ya panggil. Boleh dia sungguh, boleh dia tak. Bapa tu hadis, yakin. Tak ada apa dah. Itu faedah kita duk kacau barukan ilmu kita duk ngaji lama-lama dah. Tapi tak nyata kata hadis royak ke dalam ni. Ha ni hadis royak tiga hadis dengan sahih belaka hadis ni. Nah, sahih belaka. Kecuali ajbu zanaknya, dinyata ditanyakan apakah ajbu zanak itu wahai Rasulullah? Ajbu zanak tu gapo dia wahai Rasulullah? Kita pun tak tahu. Ni boleh pakat tahu ni sahabat tanya ni. Nah, qala berkatalah ia ajbu zana itu wahai Rasulullah. Baginda menjawab seumpama sebiji sawir. Allah halus sangat benar. Kita duk gagal tak tahu tapar mana tak tahu. Seumpama biji sawir Nabi kata. Habbat khardalin halu ajbu zana. Kalau kita duk gagal ujung selbi itu, ujung selbi bukan ajbu zana, bukan ujung selbi. Tapi kata ulama ya duk situ. Duk di ujung selbi katanya. Itu syarah ulama. Bukan hadis dak ujung selbi, syarah ulama. Nah, syarah ulama ada situ. Nah, hadis oya ada tanya gapo ajbu zar dalil ni ada. Biji sawi sama mana halu. Patu dia panggil atom nak pertama dia panggil. Berdasar kepada orang panggil cuk mula-mula sekali kita jadi cuk tu mula-mula lepas tu lain kau duk rakok gi atas berdasar pada cuk tu. Siapa jadi manusia? Baik dunia jadi manusia lah ni pun bina atas cuk tu juga. Nak jadi di akhirat Isa pun bina tajuk tu juga. Minhu khuliqa wa fihi yurakkabu, ya panggil. Daripadanya daripada saat inilah kita dijadi leloning, dan ke atas itulah akan kita susun semula tubuh kita bangkit pada hari kiamat esok. Ya wak jadi lak tu, wak jadi lak tu. Nah itu, ah itu dia. Dan daripadanya lah mereka itu dibangkitkan. Daripada ajbuzana itulah mereka itu dibangkitkan. Yunsyaun tak ada buah makna lah tu dah. Ya subhanallah. Wak ketah ni dia wak bla-bla lari, bla-bla berjalan sungguh lah. Tapi itu bukan kita dah ni, supaya kata supaya dok Roniu zaman dulu tu lah. Lah ni dia boleh siapa kecak tu. Pasal wak dok wak berjalan situ tak ada nak kira, nak dok nyatak tak ada nak wak. Nah, bla-bla berjalan, bla-bla kira halain tubek ketah pasal ni. Alhamdulillah. Allah Taala tak ada jadi payah. Boleh faedah kepada umat Islam. Nah, hak mengaji dah tak mengaji, hak mai mengaji dah tak mai mengaji, kita boleh hui jadi manfaat belaka. Kalau gitu, kalau kita nak hui dah kita tambah, dan daripadanya lah mereka itu dibangkitkan. Wa aminhu yunsyaun. Maknanya tak habis, nasab buh makna tak habis. Jadi buh makna sudah patu pesak tak ada bersungguh. Pakai gicak di perih lalu. Klik tengok mai, mabuh makna tak habis. Nah, maka pakak buh lah. Nah, supaya kita boleh pakak kerja sama dalam membuat tazkirah pada umat Islam. Dalam menerangkan pengertian hadis, berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ni orang panggil pakar ulama ni. Kita ni mesti kena pakar ulama. Kita tak boleh nak payah hadis cara kita. Mari kita pakar dua orang maha guru kita, iaitu Imam Nawawi. Kemudian kita dengar pula guru kita yang nombor dua, Ibn Hajar Al-Asqalani. Dua-dua orang ni, Imam Nawawi dia syarah pada hadis Muslim, Imam Ibn Hajar syarah pada hadis Bukhari. Orang panggil pakar hadis dengan melalui perkataan ulama yang muktabar. Tak ada orang yang tak itibar kata Imam Nawawi. Walaupun nak pakar saya pakar suku kira, tapi dia masuk dalam ulama muktabar ini. Gapa ulama Imam Nawawi kata ajbuz zana ialah tulai yang haluh lembut. Tulai kata. Tulai ni siapa ya? Hadis Nabi dah azmun wahidun. Tulai. Pasti tulai. Pasti kerah. Kerah lu. Sabiji sawi. Allahu Akbar. Lembut. Latif. Haluh ni latif ni. Kita nak katakan latif ni. Lembut. Tapi tulai lembut. Bila mana cerita saya pun. Dalam bahasa Arab dia panggil latif. Azmun latifun. Tulai yang lembut halus. Halus. Yang di sebelah bawah sulbi. Bala bawah hujung sulbi kita. Punggung kita. Ialah awal-awal perkara yang dijadikan daripada anak ada. Sebab peher daripada hadis kata. Wa minhu yurakkabu. Dan peher daripada hadis kata. Wa minhu khuliqa. Dan ialah juga tetap kekal daripadanya, daripada anak ada itu, supaya dikembalikan susunnya kejadian anak ada semula di atasnya. Itu Imam Nawawi kata sebagai tafsir hadis saat ini lah. Supaya kita tafsir ini dah lah. Tapi nak jadi kemah, kata daripada Imam Nawawi, itu nak kemah, itu nak sangat. Kita kena beringat benar daripada pakar hadis ni. Bukan kita nak beringat kok orang kata tak. Beringat dari Allah Ta'ala. Takut kita pergi hadis Nabi dia dengan salah. Maka kita berdosa dengan dia. Maka kita jadi orang tak pakar. Ya, kalau manusia tu kena punya kata. Ada kira dia. Nah, manusia tu. Nah, ada apa Tuhan ni yang kata padahal tak kena. Ya. Manusia yang kata belakang. Kena atau tak kena dia lepas belakang. Dia tak tahu manusia ni. Tak tahu pun kadang-kadang nyinggi gomo juga. Nah, walhamdulillah min dalik. Sebab tu kata kita ni pakar ulama bukan kerana takut orang Indonesia dak. Pakar ulama kerana kita tu disuruh untuk kita faham tu fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya olehmu akan ahli zikri kalau kamu tak tahu. Tu Tuhan suruh. Nah, bukan kita kata nama kata tak pakar ulama pula. Dak. Manusia tu kita nak buat nana gitu ya. Hak sengatinya Allah Taala. Nah, sengatinya kita turut perintah Allah Taala bunyi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. maka setengah dari ahli zikri Imam Nawawi, setengah daripadanya Ibnu Hajar, manusia nak katakan itu serah pada dia, dia adalah kebanyakan orang jahil. Kebanyakannya. Duanya, hadis ini ialah umum. Imam Nawawi kata hadis ini umum. Nah, yang dikecualikan daripadanya para nabi salawatullah alaihim. Nabi ini tak masuklah hadis umum ni. Kata semua manusia makan tanah belaka tu, nabi tak masuklah puak ni. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharakan ke atas tanah dari memakai tubuh mereka itu. Allah Ta'ala harai tanah makai tubuh nabi. Ini di antara kemuliaan nabi. Semua nabi menurut hadis kata Imam Nawawi, saya cari hadis tak temu juga. Imam Nawawi kata seperti mana yang telah dijelaskan oleh hadis. Dan oleh kerana saya di antara orang yang tak ada banyak memiliki hadis, maka saya cuba cari juga tak temu lagi hadis. Pak kata nabi kata anbiya tidak dimakai oleh tanah, tak temu lagi. Boleh diri sikit lagi akan temu, kita akan royak. Tapi kita pakai Imam Nawawi. Imam Nawawi kata seperti mana telah dijelaskan oleh hadis, katanya puak nabi ni tanah tak makan tubuh dia. Puak nabi makan tubuh dia. Siapa royak? Imam Nawawi. Dia tahu dana hadis royak. Kita tak temu lagi hadis tu. Tuasa tak sedek, tak senih hati benar tu, dah tak temu tu. Nah, tapi tak ada masa berdoa kerana kita duduk dalam kalut kibuk, biar lagi dulu insya-Allah taala, mudah-mudahan Allah taala temu kita dah hari. Siapa nak tengok kau tengok syarah Sahih Muslim juzul 18 muka 92. Nah. Imam Nawawi karyalah kita ni. Nah. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Tengok Ibnu Hajar pula. Dalam kitab Fathul Bari dia juzul 8 muka apa dia 413. Nah, juzul 8 muka 553. Nah, dia kata mana? Berkata para ulama. Dia kata qalal ulama'u. Orang lain juga dia nakal kata orang lain juga. Ini ayat kata Ibnu Hajar pakai ulama ni. Nah, Ibnu Hajar dia pakai ulama. Dia nakal kata orang tu, orang ni, orang tu, orang ni tak boleh nak tinggal ulama dalam memahami hadis-hadis. Nah, Ibnu Hajar kita pakai Ibnu Hajar, Ibnu Hajar pakai orang dulu dia, orang dulu dia pakai dulu dia hingga siapa pernah pakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tu dia. Tapi orang dia tu orang yang dimuktamad oleh Ibnu Hajar pula dah. Tu ulama sini ni. Dia kata kana? Hadza 'amun yukhassu minhu al-anbiya'u li'anna al-ardha la ta'kulu ajsadahum. Ibnu Hajar. Maksudnya hadis ini adalah 'am, umum. Ditakhsis akan dia daripadanya, makna dikecuali akan dia daripadanya, tak masuk dalam hadis umum ni para anbiya, puak nabi-nabi. Ibnu Abdul Barri dia kata dia tu memasukkan para syuhada ke dalam jumlah orang yang ditaksihkan tidak dimakai badannya oleh tanah juga. Ibnu Abdul Barri dia pergi faham hadis mana tu tak tahu juga. Saya pun tidak aja temu juga. Katanya orang mati syahid bumi tak makan daripada hadis tu tak ada temu juga. Ibnu Abdul Barri ulama yang muktamad dalam sisi, di sisi Ibnu Hajar Asqalani. Ibnu Hajar kata Ibnu Abdul Barri al-haqa asy-syuhada bihim mana bil anbiya. Dia tu memasukkan puak para syuhada dengan puak nabi. Dalam arti kata sama-sama tak makan di tanah belaka, puak mati syahid tak makan tanah. Fahdeh tak jelas. Ada pohon nabi tadi tak makan tanah, Imam Nawawi kata dah deh. Kita pun tak temu lagi. InsyaAllah Ta'ala akan temu. Adapun Ibnu Abdul Barri ni tak ada ayat kata dengan sahabat hadis kata begitu-begini tak ayat. Ibnu Hajar kata Ibnu Abdul Barri wasuk puak syuhadat ke dalam jumlah puak-puak tak makan tanah. Dua orang tok guru lah kita pakan. Ibnu Abdul Barri tok guru kita pakar melalui tok guru Ibnu Hajar kita pakan Ibnu Barri. Nampak Ibnu Abdul Barri Ibnu aga Ibnu Abdul Barr orang Maghribi, orang Morocco. Nah, Masak Maliki dia asal dia, tapi dia siapa perekat mujtahid belakang ni. Nah, dia ada syarah apa dia kepada kitab Muwatta' Imam Malik Ibn Abdul Bari. Nah. Dan Al-Qurtubi Ibn Hajar agak oyak ni. Kata Qurtubi memasukkan muazzin yang ikhlas kerana mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Ni Abdul Qurtubi. Jadi orang bayar ni, muazzin yang orang bayar. Orang bayar tak nak makan gaji ni, bayar kerana dapat pahala dari Allah Ta'ala ni, orang ni pun tak masuk daripada orang makan tanah juga. Tanah tak makan juga orang bayar. Fadilah besar orang bayar. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Tapi al-muazzinul muhtasib bahasa Arab panggil. Orang bayar yang tak ada tujuan lain pada nak ambil pahala dari Allah Ta'ala. Mana al-muazzinul muhtasib. Siapa dia kata belah ni? Al-Qurtubi. Berasa nak pakai dia, percayalah belah tu. Kalau berasa saya pakai dia, tak ada gapa-gapa. Qurtubi wa'asuk dalam tak pakai tanah juga. Dia pahal daripada hadir mana? Kita tak sapa tangga dia pahal. Tak ada pihak nakal. Mari kata Qurtubi pahal daripada hadir mana? Tak ada pihak nakal. Oh ya, kata Qurtubi wa'asuk ni? Ibn Hajar, oh ya. Saya sendiri pun ketemulah kitab tafsir dia sendiri. Ah, kitab tafsir dia yang katakan apa? Wa sabata annal anbiya awal awliya awal syuhada la ta'kulul ardu ajsadahum, ya kata. Intasir Qurtubi juzuk lah 17 muka 4. Dan nyatalah bahwasanya puak nabi-nabi, puak wali-wali dan puak-puak para syuhada tidak makan akan dia oleh bombing akan apa dia akan tubuh madai mereka itu. Bombing tak akan. Ini siapa kata? Qurtubi. Sabata. Di sini nampak katanya ada hadis. Bila dia kata sabata ni maknanya ada hadis. Wallahu ta'ala alamlah hadis di mana dia. Kita ni sekadar ni orang panggil kita pakat ulama yang kita tidak tahu sumber dia ambil di mana. Nah, kita pakat ulama sahaja. Walau bagaimanapun hak jelah molek kata tak angkat tanah para ambiak. Lepas pada tu tak tahu. Lepas tu orang ngapak rasa ada orang oyak tak angkat tanah juga. Tapi saya duk cari tak temu. Ulama kata pun tak apa temu hak muktabarin lah. Ulama peringkat big-big ni tak ada temu. Nah, boleh ada ulama peringkat lain ke pak kata Allah Ta'ala alam. Pentingnya kita sekalian dimakan oleh tanah. Kecuali orang yang Allah Ta'ala kendaki supaya tidak dimakan seperti para anbiya, para syuhada dan orang-orang lain lagi yang Allah Ta'ala tahu. Boleh ada hamba dia tahu tak habis. Benda ni walau ulama pun dia tahu tak habis. Bagi hak duk dalam barzah walahna. Nah, kerana Allah Ta'ala tidak royak bagi yang duk atur walahna dalam alam barzah kecuali sedikit saja. Mudah-mudahan kita tu menjadi orang yang faham dengan sekadar apa yang kita diberi oleh Allah dan Rasulnya. Di sini dua maklumat, iaitu badan dimakan oleh tanah ni orang panggil masuklah ahwa ahli kubur. Nah, nak ayat atas satu juzuk badan ni makan di tanah habis. Nah, itu dia. Kemudian kita pada minggu ini mengandungi sedikit sebanyak telah pun bersama-sama mempelajari keadaan yang kita akan berada di alam barzakh nanti, ataupun keadaan yang telah orang-orang yang telah dahului kita mati telah pun berada di alam sana semuanya hari ini. Alam yang berlainan sekali dengan alam yang kita berada di bawah wukuk langit dan di atas hamparan bumi ini. Alam yang sebahagiannya dinamakan dunia dan sebahagiannya dinamakan akhirat. Kerana kita dapat lihat pemergian dia masuk dalam tanah. Tetapi keadaan kubur adalah berlainan dengan keadaan dunia ini. Walaupun kita nampak lubang pintu masuk hanya sempit dan tidak ada lagi nampaknya boleh bergerak, tetapi di sana adanya alam yang luas dan boleh berseronok dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Sebab itu kita pada minggu ini akan memasuki alam seterusnya, iaitu alam kiamat dan alam akhirat insya-Allah taala. Setelah mana kita bersama-sama dengan keadaan dan kenyataan alam barzakh, di mana kita pada alam barzakh besok hari adalah sama di segi boleh bertemu, di segi boleh bertanya khabar menurut setengah-setengah asar dan riwayat, walaupun tidak sangat sahih. Walau bagaimanapun, kita akan bersama-sama di alam barzakh seperti mana kita bersama-sama di alam dunia. Yang berkenal-kenalan, dia kenal di akhirat atau di barzakh sana pula. Di dunia dia kenal, di barzakh sana pula dia akan berjumpa dan kenal. Itu menurut setengah riwayat daripada hadis, yang walaupun tidak begitu tinggi riwayat ini dari segi sahih, tetapi adanya bahwasanya dikatakan kepada orang-orang yang berada di alam akhirat kelak, bahwasa mereka adalah yatazawaruna fima bainahum, berziarah menziarahi di antara mereka itu. Mereka itu ziarah menziarahi di antara mereka itu, terutama kepada orang-orang yang tidak disiksa kubur. Orang yang lepas daripada siksa kubur, kata ulama, berdasarkan kepada athar dan berdasarkan kepada hadis yang tidak terlalu tinggi darajatnya, bahwasanya mereka itu adalah yatazawarun, yata'arafun, maknanya berziarah-menziarahilah mereka itu dan berkenal-kenalanlah mereka itu. Daripada Ummu Bish, imra'atu Abi Ma'ruf, dia kata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana tazawaru ya Rasulullah idza mitna yazuru ba'duna ba'da. Dia pergi ziarah Nabi, dia kata, apabila kita mati, sak boleh kita ziarah belah ning tidak lagi, ya kata, seperti mana kita dok ziarah dalam dunia ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, takunun nasmu tayran tu'alliqu syajaratan hatta idza kana yaumul qiyamah dakhalat fi jussatiha. Adalah ruh ning jadi burung, dok lebih burung. Dia tu duk bergantung di pokok-pokok kayu hingga sapa pada hari kiamat kelak masuklah ia pula ke dalam tubuh badannya. Oninglah barangkali hadis-hadis seperti ini, dia ada pegangnya seperti ini, bukanlah pegangnya masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu pegangnya asli kepada agama Islam yang mula daripada Adam alaihi salam lagi. Tu adalah sebagai orang mula-mula beragama Islam, dan tu ada dia berpegang macam ni dah ni. Dia kira kata rihlatul wujud wal khuluq ni merupakan satu pegangnya orang-orang yang mula lagi, dan para anbiya lepas pada Adam, dia katanya dia bangkit pula semula, kemudian dia akan begitu dan begini, diberi neraka oleh azbillah daripada neraka. Itu pegangnya semua apa dia hamba Allah yang beragama Islam mula daripada Adam alaihi salam sampai kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu agama ni mupa satu pegangnya, kadang-kadang tergerincir pegangnya tu jadi ikut lain. Sebab itu kita tengok agama Buddha. Agama Buddha dia tak ada tahu ke kano. Nyawa dia bila mati, kata jadi lembu, jadi kera, jadi lutung, jadi pok, jadi burung. Itu orang panggil aqidatul tanasukh. Tanasukh. Aqilah batilah belakang. Nah, kalau hak molek sekali tak ada adik gapo, ya kata. Tok ca, tok ta, tak ada adik gapo. Hak tu lah hak comel sekali, tak ada adik susah, ya kata. Jadi kalau kita tengok akidah kita pun... dan duduk di pokok-pokok kayu hingga sampai pada bangkit semula body duduk di tanah ni melalui ajbu zanak yang kita ngaji pada minggu lalu tu gitu. Ya, tersusun menjadi body semula, maka roh pun turun mai masuk berterbangan turun mari macam ngemadu katanya. Roh berterbangnya turun mari daripada masing-masing kedudukan dia tu. Ha? Mari masuk ke dalam tubuh yang disusun kembali setelah mana dibangkitkan daripada kubur nanti. Itu kedudukan bila itu pegangnya kita orang Islam. Jadi pegangnya orang kafirnya, dia tak serupa dengan tu. Orang panggil tak ada jauh mana petekah tu, tetapi orang panggil yagi pelengnya kedudukan. Yagi peleng kedudukan bagi dia tak ada bangkit. Bagi kita ada bangkit. Yagi peleng kedudukan, orang panggil ajaran tu bila jadi sesak punah teruk pada tak ada sekabut lagi. Bila dia sekerak-sekerak punah teruk daripada tak ada sekabut. Bila tak kena dengan lorong dia, tak kena dengan apa dia jelujur dia, rusak berat lagi. Itu apa yang ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat Ibnu Asakir. Nah, Asakir. Dia kata ada orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Bish tadi juga. Dia kata kan? Dia kata hal tata'araful mauta, dia kata. Orang mati ni dia kenal tak sama-sama dia ada alam mati sana? Ayat kata sahabat pun ya dok tak cari supaya kita dok cari ni. Puak-puak sahabat radhiyallahu taala anhum mana dia mencari-cari akan hakikat sebenar, akan keadaan sebenar nak jadi di alam barzah nanti itu belah mana? Dia kata kenal ke dok kita esok? Nabi dia jawab, dia kata ya sebenarnya dia kata segala apa dia jiwa atau roh orang-orang yang baik itu berada dalam biar burung dalam syurga. Kalaulah burung tu dia berkenal-kenalan di atas pucuk kayu tu, burung tiap umur dia cia kata burung ni burung lebar, burung lebar dia cia kata burung ni burung apa dia gemala, apa dia burung apa dia capok dan sebagainya, maka dia kata fa innahum yata'arafun, ya fa in kana at-tayru yata'arafuna fi ru'usi ash-shajar fa innahum yata'arafun. Apabila burung tu dah berkenal-kenalan di antara mereka di atas pucuk-pucuk kayu, di atas pucuk-pucuk pokok kayu, maka mereka itu juga berkenal-kenalan karena dia duduklah biar burung, dia duduklah biar burung. Ya Allah Taala jadikan satu kedudukan yang lembutlah kau panggil biar burung. Nah, itu nak ayat kata mereka itu berkenal-kenalan dan ada banyak asar yang kesemuanya boleh dikatakan tidak sampai kepada peringkat yang tinggi sangat. Tidak sampai pada peringkat yang tinggi sangat. Darajat asar atau hadis-hadis yang menceritakan tentang tempat roh duduk mana ni. Dan itu. Walau bagaimanapun ada riwayat mengatakan bahwasanya roh ni berada di langit. Waktu mana Asma' kakak kepada Siti Aisyah, dia ada anak nama Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair nyebut oleh gulawai dia Hajjaj al-Thaqafi, maka digantung di Kaabah. Asma di antara orang pahlawan, dialah suruh Abdullah ibn Zubair itu lawai, jangan lari, dia kata jangan lari, lawai-lawai, akhirnya dia kalah, maka dia dibunuh. Lalu itulah dia tu ditanya keadaan belah mana, dia tengok anak dia kena bunuh duk gantung di Kaabah. Dia kata itu hanya body ya, roh dia ada di langit dah, tak ada masalah apa, tu adalah jusah ya biasa ya. Roh dia ada di langit dah. Nah, body ni tak ada ke mana-mana dah. Duklah dunia ni ya bukan pasien kekal body ni. Body ni bukan pasien kekal. Allah Taala jadi body ni pasien mati. Sebab tu dia jadi pasien sakit. Tak ada manusia tak sakit. Pasien ada cacing lah perut tu, ya berela-rela belum. Kejadian sama jadi dengan dia dah. Ya buat body ni untuk dia punuh. Untuk nak jadi mati. Sebab tu buat cacing belah-belah tubuh pada dia. Tak ada manusia tak mati walau keadaan dia tu jaga kesihatan sebanyak mana sekalipun. Oleh itu, maka dia kata, roh ni sudah berada di sini, dia kata. Tidaklah menduka citakan aku kita. Fa innal arwah indallahi fis sama'. Wa innama hiya jussatun ya dah mun nampak dok terkatung ni itu jussah ya. Tak ada masalah apa. Alhamdulillah pergi perak dah kata. Tu tubuh alhamdulillah tak ada masalah apa kata. Nah, tidak masalah apa. Itu nak ayat katanya dan ada riwayat dengan sanad yang dhaif daripada Abu Nu'aim bahawa Rasulullah SAW alaihi wasallam yang kata inna arwahal mu'minin fis sama'id as-sabi'ah yanzuruna ila manazilihim fil jannah. Ruh-ruh orang mukminin tu duduk dalam langit yang ketujuh. Duduk pakak tengok rumah dia dalam gapa dia dalam syurga. Dia tak boleh duduk lagi dia tak ikut gu. Dia kena ada body lu nak masuk syurga ni. Nah, roh ni masuk saja kena tengok saja tak ikut syarat lagi. Yang zuruna ila manazilihim fil jannah. Begitulah masalahnya roh. Jadi yang pentingnya ada macam-macam riwayat. Benda ni ya, tak ada benda riwayat tetap katanya roh duduk di mana. Nah, pentingnya ada dapat sabit kata roh tu berada di langit bagi orang mukmin dan roh orang kafir berada di sijin patak neraka seperti mana kita ngaji dalam hadis-hadis hak sahih dulu tu. Nah, itu bagi apa dia arwahul mukmin. Nah. Ada satu lagi dia kata orang-orang mukmin tu dia ada satu tempat di sana, satu tempat roh, tempat perhimpunan orang mukmin roh. Dia mati pada kaki situ belakang. Di situ temu kalau pak dia mati dah dia pergi jumpa. Pak dia tanya bagaimana keadaan negeri lah ni, bagaimana keadaan anak-anak lah ni, bagaimana keadaan cucu, bagaimana keadaan orang tu Muhammad, Abdullah, Yusuf, apa tanya belakang. Itu pun ada dapat sabit pada asar. Nah, yang dapat sabit pada satu kitab Syarhus Sudur bagi Imam apa dia As-Suyuti yang menulisnya. Nah, dia banyak tapi bawa hadis-hadis yang sederhana. Sederhana tidak siapa tanya kata maudhu' tu tak juga. Nah, sederhana kedudukan hadis. Walau bagaimanapun hiduplah kita di alam barzakh. Sebagai ringkasnya kita berada di alam barzakh itu berada dalam keadaan ada dan hidup. Body kita saja hancur. Body kita hancur bukan makna kita tak hidup dak. Begitu juga body kita tak ada bukan makna kita tidak hidup. Nah, kita hidup sebelum body mari dan hidup pula lepas body mati. Nah, hidup sebelum body mari iaitu di alam zuriat. Ada kita tu dalam bentuklah tu. Kalau mati kita dalam alam zuriat sudah tentulah mana dia tak mari dalam roh ni dalam dunia. Seperti benih mati, benih padi mati, tanam tak hidup. Nah, begitu juga kalau alam benih tu mati berarti kita tak marilah ke dunia. Jadi kita berada di alam benih tu makna hidup. Sebab tu kita mari ke dunia melalui body ni. Body ni orang panggil sebagai sebagai gambar tubik ke dunia ya. Sebenarnya nah, roh tu ya, apabila duduk dalam alam zuriat dia menjelma satu benda. Bila duduk dalam alam perut ibu dia satu benda. Dia bila duduk dalam dunia dia satu benda. Bila dalam kubur dia satu benda. Dia tu ada sama, tak ada buti-buti. Allah Taala jadi dia tu. Tu ada sama. Adapun body ni iaitu benda yang datang lepas pada roh maidah dan sudah belum pada roh dan sikit lagi dia akan dihidupkan oleh Allah bersama-sama roh pula dalam syurga sana insya-Allah Taala. Adapun orang-orang kafir yang diseksa maka tidak ada tazawur kata imam-imam ataupun ulama-ulama. Orang yang diseksa dalam kubur ni yazubillah min dalik. Maka dia tidak ada peluang lagi untuk nak ziarah. Ziarah apa lagi? Tiap-tiap hari kena pukul dia malaikat turun patak apa dia patak bombing tujuh dan tiap-tiap hari bersama-sama dengan ular lipai dan sebagainya. Bagaimana lagi nak pergi ziarah? Tidak ada peluang ziarah oleh Yazub. Semoga dia legok. Gok ziarah gapo? Nah, orang duduk dalam dunia ada seni, duduk gapa ni pergi ziarah. Tapi orang duduk dalam gok, orang duduk dalam susah, orang duduk dalam tahanan, orang duduk dalam seksaan, maka tidak ada tazawur fi ma baina umaliyat billah min dalik. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr la ilaha illa anta ya Allah. Kemudian pula anak-anak kecil kita tak cakap lagi. Sebenarnya kita banyak lagi ala apa dia ala kubur yang kita tidak cakap benar-benar. Tapi oleh kerana kita perekah bagi tahu benar-benar asasi saja, maka kita tu berasa cukup sekatu. Nah, sebelum daripada kita nak masuk ala akhirat, ala kiamat, ala tiup pansangkakala, maka kita tengok beberapa hadis Nabi sikit mengenai dengan ala kanak-kanak. Budak aluh tu dia mati ke kano? Nah, siapa dia ada menyusu pada dia? Itu pun Islam tidak tinggal membicara mengenai dia. Nah, Islam pun ada ayat juga mengenai dengan dia. Ada dalam satu hadis yang diriwayat daripada banyak-banyak setengah daripadanya riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Umar, dia kata kullu mauludin yuladu fil Islam fahuwa fil jannah syab'an rayyan yaqul ya rab aurid alayya abawayya. Allahu akbar. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya, yang dikeluarkan oleh As-Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur dia muka 233. Maksud tiap-tiap orang yang diperanakkan itu diperanak dalam Islam, maka ialah syurga belaka. Semua beranak dalam Islam dalam syurga belaka. Kenyai hal kata kenyai makan, kenyai minum. Nah, ada makanan dia khusus. Berkatalah ia, ya Rab, hei Tuhanku, aurid alaiya abawaya, wari olehmu kepada aku ni akan makpukku. Kita jumpa atas sakitnya dia. Nah, aurid alaiya abawaya. Nah, wari olehmu kepada aku ni, aku boleh jumpa dengan ayahku dan bapa. Wahai orang-orang yang anak mati kecil, nah, ingatlah bahawa seinilah cita-cita anak. Kalau kita cinta nak jumpa dengan anak, maka berusahalah sebanyak mungkin taat kepada Allah Ta'ala. Dan itulah, nah, anak kita akan berduka cita kalau tidak boleh jumpa dengan kita. Dan anak kita akan berusaha sebanyak mungkin untuk mengeluarkan kita daripada siksaan Allah SWT, boleh jumpa dengan dia di alam syurga sana. Kata setengah riwayat, kata duk tunggu di pintu syurga hingga sampai akhir orang masuk syurga, tak temu dengan ayah dia, tak temu dengan mak dia. Ayah yang mak dia masuk neraka, auzubillah min zalik. Maka dia akan menjalankan kewajipan dia syafa'ah dengan bermacam-macam usaha, ada setengah berjaya, ada setengah tidak berjaya. Begitulah usaha untuk nak melepaskan seorang ibu. Katanya ada beberapa riwayat mengatakan apabila anak tu mati 2-3 orang dan menunggu, maka lebih kuat usaha. Nah, 2-3 orang yang kecil itu untuk nak memasukkan ibu dan anak dia, ayah dia ke dalam syurga. Nah, marilah kita sekurang-kurangnya, kalau kita berasa gana-gana pun ingat kepada anak kita hak lalu hak mati itu, kata kita nak jumpa dengan dia, maka kita kena banyakkan. Kerana itu cita-cita dia, dan cita-cita dia sama dengan cita-cita kita. Cuma cita-cita dia tu dia ada lesen dah. Cita-cita kita belum tentu kita nak lepas, nak sampai cita-cita kita. Kerana kita ni orang yang banyak berdosa, orang daki, daki-daki maksiat yang sangat banyak. Waliyazubillah min dalik. Nah, itulah di antaranya anak-anak orang mukmin. Nah, katanya duduk dalam sebuah, duduk atas satu bukit dalam syurga. Orang ada cara pada dianya Ibrahim dan Sarah. Dua laki bini. Ini banyak benar hadis ayat tentang Ibrahim duduk cara budak-budak aluh. Nah, Ibrahim lah duduk cara sebagai orang yang panggil bapak kepada budak-budak aluh yang mati, mati aluh. Mati belum balik pada umurnya, masuk oleh tu belakang. Nah, hingga siapa? Pada hari kiamat saya ada cara laniya, ada cara roh Nabi Ibrahim, ada cara pada roh budak-budak lalu. Hingga siapa pada hari kiamat, maka dikembali kepada ibu bapa belakang. Oleh itu, nah, kita nak terima kelik anak kita tu, mesti kita masuk syurga. Maka marilah kita beramal bersungguh-sungguh, beramal kepada orang yang anak-anak mati kecil khususnya. Satu nasib baik benar dah orang anak mati kecil ni, supaya dengan kita boleh anak kita hidup berumah tangga jauh-jauh, sebagai satu wakil kita di sana, boleh kita pergi ziarah negeri sana-sana. Begitulah keadaannya kalau anak kita mati kecil. Ya jelas dia dah dia daripada ahli syurga, maka menyebabkan kita itu lebih terikat nak pergi ke syurga daripada orang yang tak ada anak mati kecil. Nah, oleh itu berbahagialah kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah Ta'ala mematikan anaknya dari kecil-kecil lagi, menyebabkan ada orang panggil pertalian untuk lebih dia tu takwa pada Allah Ta'ala dalam nak bertaat pada beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat kepada anaknya dengan bersungguh-sungguh. Supaya orang nak pergi jumpa dengan anak dia di mana-mana tu, walau habis duit senyana pun dia pergi lagi cari anak dia, duk bunyi kata duk di ujung negeri mana. Begitu juga dalam syurga, kita akan berjumpa dengan anak kita. Walau penat, walau setara mana susah dalam dunia ni, kita kena taat pada Allah. Kita kena taat demi sekurang-kurangnya kita nak berjumpa dengan anak kita yang telah kita tinggal dia waktu dia kecil-kecil. Waktu Nabi dimatikan oleh Allah Ta'ala akan anaknya nama Ibrahim, Nabi katakan apabila Ibrahim dia mati tu, dia kata sesungguhnya dalam syurga tu, sesungguhnya di dalam syurga sana, sesungguhnya di dalam syurga sana tu, inna fil jannati syajaratan yuqalu lahu, yuqalu laha tuba, kulluha dhuru', faman mata min as-sibyan alladhina yurda'una rad'a alladhina yurda'un rud'a min tilka ash-shajarah wa hadana wa hadinuhum khalil ar-rahman alaihi salam. Ni Ibnu Abi Dunya juga mengeluarkan hadis. Dia katakan sesungguhnya dalam syurga itu adanya satu pokok kayu nama dia Tuba. Pokok kayu nama dia Tuba, pokok kayu. Dalam pokok kayu tu susu keliling pokok kayu tu. Banyak susu. Ada kopek yang jadi tubik susu. Nah, ada orang panggil pala susu semua. Pokok kayu tu ada pala susu. Nah, maka barang siapa yang mati daripada anak-anak kecil yang sedang-sedang duduk menyusu, duduk makan susu, anak kecil yang mati kot-kot-kot makan susu lagi, maka diberi susu daripada itu pokok kayu. Anak tu roh tu pergi, tak ada putus dah susu dia tu, pergi hubung makan susu di apa dia pohon kayu yang Allah Ta'ala sedia dalam syurga, selamat daripada segala bala dan penyakit-penyakit dunia. Dan orang juga duduk mengasuh akan mereka itu, yaitu Khalilullah, Khalilur Rahman, Ibrahim alaihi salam. Orang mengasuhnya itu Ibrahim, duk mengasuhkan apa dia anak-anak kecil orang mukmin semuanya. Auladul mukminin fil jannah yakfaluhum Ibrahim wa Sarah hatta yurduhum ila abihim yaumal qiyamah. Anak-anak orang mukmin dalam syurga yang menjamin dan membicarakan mereka itu oleh Nabi Ibrahim dan Sarah, dua beranak tu. Nah, hingga siapa Allah Ta'ala menghantar, mengembalikan mereka itu kepada bapa-bapa mereka itu pada hari kiamat. Sebab itulah ini ayat kata anak ni dia tak lepas, tak lepas di dunia, tak lepas di akhirat esok. Walau bagaimana duduk dalam jauh sa'ala arwah, nah, tapi dia ingat ke ayah dia, ke mak dia situ. Nah, begitu juga kita dalam dunia ayah dengan mak ni, tak mungkin kita nak lupa, tak mungkin kita nak lalai. Dan orang yang lalai tak ada ibu dan bapa ni adalah orang yang padanya alamat yang tidak baik, alamat yang tidak baik. Nah, begitu juga kalau kita balik bapa pula terhadap anak-anak ni, tak boleh nak lupa, tak boleh nak lalai. Dia selalu bertanya khabar, bila dia mati dah pun dia selalu bertanya khabar. Bila orang mati pula tanya anak dia belah mana. Nah, begitulah orang jadi anak-anak pula. Nah, ibu-ibu kita telah mati, bapa-bapa yang telah mati selalu bertanya khabar di alam arwah kepada orang-orang yang menyusulinya mati pula lepas pada dia tu. Dia tanya khabar bagaimana. Bahkan setengah-setengah tu sangat duka cita apabila diberitahu katanya keadaan anak dia kurang baiklah dunia, maka dia duka cita di alam arwah sana. Itu janganlah kita jadikan sebab kepada